Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai dan telah kita jelaskan hal-hal yang berhubungan dengan masalah suluh atau berdamai dalam masalah pertikaian mengenai harta. Dalam kajian kita kali ini kita masih membahas sesuatu yang masih berhubungan dengan masalah suluh, yaitu masalah hukuk al-mushtarakah atau hukum penggunaan fasilitas umum seperti jalan raya dan yang lainnya. Memang sudah menjadi kebiasaan para ahli fikih mereka menyebutkan masalah ini setelah mereka membahas masalah suluh, masalah berdamai ketika terjadi pertikaian antara dua orang mengenai hukum jual beli atau hukum yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abi Suja beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi, wa yajuzu lil insan ayyushri'a rawshanan fi tariqin nafidhin la yatadarrarul maratu bihi wa la yajuzu fid darbil mushtarak illa bi idni ahli darbi wa yajuzu taqdimul babi fid darbil mushtarak wa la yajuzu ta'khiruhu illa bi idni syuraka. Yang artinya, dan diperbolehkan bagi seseorang untuk membikin raushan atau balkon misalnya, atau membuat semacam talang atau pancuran air. Fitorikin nafidin, di jalan umum, la yatadarraru al-maratu bihi, dengan syarat atau dengan catatan orang yang berjalan di jalan tersebut tidak terganggu dengan adanya pancuran tadi atau dengan adanya balkon tadi. Wala yajuzu fid darbi, kalau hal tersebut dia lakukan di jalan buntu atau jalan yang dimiliki oleh orang tertentu, al-mushtarak illa bi'idni al-darbi, maka tidak diperbolehkan kecuali atas izin pemilik daripada jalan tersebut. Sebelum kita menindaklanjuti dan menerangkan secara luas masalah ini, masalah ini sangat erat sekali hubungannya dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini para fuqaha menerangkan kepada kita hukum daripada membuat raushan. Raushan itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kayu, ya, kayu yang dipasang di tembok yang keluar dari tembok tersebut terus menjurus ke jalan. Atau kalau kita bisa gambarkan itu seperti pancuran, ya, pancuran. Pancuran air yang mana pancuran tersebut moncong ke jalan. Atau kita bikin balkon. Balkon juga bisa termasuk dalam kategori kata-kata raushan di sini, yang mana balkon ini menjurus ke jalan raya. Atau kita bikin sakifah. Sakifah itu kalau di Arab sini gang-gang yang ada di Arab ini terus selalu sangat berdempetan sekali, sehingga kalau ada orang punya rumah terus di sebelah sana punya rumah lagi, mereka kadang-kadang membuat jembatan yang menghubungkan antara dua rumah, namanya sakifah. Terus masuk dalam hal ini juga membuat atau memasang spanduk, ya, masuk dalam hal ini juga memasang spanduk di jalan umum, juga memasang reklame atau memasang iklan. Nah, ini semuanya masuk dalam pembahasan kita kali ini. Membikin hal-hal tersebut, membikin pancuran atau talang, ya, bahasa Jawanya, yang menjurus ke jalan raya, jalan umum, atau memasang spanduk di jalan raya, atau memasang reklame atau iklan, atau membuat balkon yang mana balkon tersebut menjurus ke jalan raya. Ini kita lihat, ya kita lihat, kalau memang jalan tadi adalah jalan umum, yang dimaksud dengan jalan umum di sini adalah jalan yang dilewati oleh setiap orang, tidak tertentu. Setiap orang boleh melewati jalan tersebut. Maka kaidah dalam hal ini, diperbolehkan seseorang yang rumahnya dekat di tempat tersebut atau orang lain boleh memanfaatkan jalan tersebut, tapi dengan catatan harus tidak mengganggu pejalan kaki yang ada di jalan tersebut. Jangan sampai kita memasang reklame atau memasang spanduk atau membuat balkon ya, atau membuat pancuran air. Itu semua diperbolehkan di jalan umum yang mana jalan tersebut dilewati orang banyak, dengan catatan tidak mengganggu orang yang memanfaatkan jalan tersebut. Ini adalah kaidah. Karena apa? Karena hak untuk memakai jalan tersebut adalah dimiliki oleh semua orang. Kalau dia membuat atau memasang spanduk atau membuat balkon, terus balkon tersebut atau spanduk tersebut mengganggu orang yang jalan atau orang yang memanfaatkan jalan tersebut, maka ini berarti dia telah mengganggu orang lain dalam memanfaatkan jalan tersebut, maka tidak diperbolehkan. Karena dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la dhararo wa la dhiraro, tidak ada bahaya dan tidak ada sesuatu yang membahayakan orang lain. Maka tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan membuat hal-hal tersebut kalau memang mengganggu orang yang memanfaatkan jalan tersebut. Ini kalau jalan umum ya, kalau jalan umum yang mana jalan tersebut dimiliki orang banyak. Dan jika ternyata ada orang yang membuat atau memasang spanduk atau membuat balkon atau membuat pancuran air atau memasang iklan, terus hal-hal tersebut mengganggu orang yang jalan, yang memanfaatkan jalan tersebut, maka yang berhak untuk menghilangkan hal-hal tadi adalah pihak yang berwajib, pihak pemerintah. Tidak boleh misalnya kita melihat, misalnya ada orang masang spanduk ya, atau orang yang masang iklan, terus spanduk tersebut atau iklan tersebut mengganggu kenyamanan ya orang yang lewat di situ, langsung kita turunkan, tidak, tapi kita lapor kepada pihak yang berwajib. Nanti yang menurunkan spanduk atau yang membenarkan spanduk tadi adalah pihak yang berwajib. Itu semua adalah karena untuk menjauhi fitnah yang terjadi. Karena apa? Kalau seandainya kita turunkan dengan begitu saja, maka nanti akan orang yang mempunyai iklan atau spanduk tersebut tidak terima ya, tidak terima, akhirnya terjadi bentrokan, dan ini hal ini tidak kita inginkan. Maka yang berhak untuk menghilangkan hal-hal yang mengganggu tadi adalah pihak yang berwajib atau pihak pemerintah. Tugas kita sebagai penduduk hanyalah sekedar melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, setiap orang jika terganggu, maka dia boleh melapor. Ya. Boleh melapor ke pihak yang berwajib bahwasanya ini fulan ini telah memasang reklame atau memasang spanduk yang mengganggu orang yang jalan di jalan umum tersebut. Nah, sebaliknya kalau hal-hal tadi balkon atau pancuran air atau jembatan ya, atau spanduk atau yang lainnya ya, tidak mengganggu, maka tidak apa-apa, selagi tidak mengganggu maka kita tidak boleh menurunkan atau merusak hal tadi. Karena seperti yang saya katakan bahwasanya setiap orang boleh memanfaatkan jalan tadi. Kalau seandainya ada orang yang pasang iklan atau pasang reklame atau pasang spanduk, terus spanduk tersebut tidak mengganggu sama sekali, maka tidak boleh kita untuk menurunkannya. Sebagaimana kita boleh memanfaatkan jalan tersebut, maka orang itu juga boleh memanfaatkan jalan itu tanpa terkecuali. Kecuali kalau mengganggu ya, seperti yang saya katakan, maka boleh kita menuntut pihak yang berwajib untuk menurunkannya. Tapi kalau tidak mengganggu, maka tidak boleh kita merusak atau mengganggunya. Nah, kalau jalan umum tadi adalah jalan yang khusus untuk pejalan kaki, Ya, kalau jalan tadi adalah jalan yang khusus untuk pejalan kaki, maka balkon yang dia bikin atau jembatan yang dia bikin atau spanduk yang dia bikin harus ditinggikan sekiranya tidak mengganggu orang yang berjalan. Sekiranya kalau ada orang berjalan terus dia membawa sesuatu di atas kepalanya, tidak menyentuh dan tidak kesundul, bahasa Jawanya, dengan hal-hal tadi. Nah, tapi kalau jalan yang dipergunakan tadi adalah jalan umum, jalan yang bukan jalannya orang pejalan kaki saja, tapi hatta mobil sampai mobil juga lewat di situ, maka harus ditinggikan sekiranya kalau seandainya ada mobil yang besar yang lewat dengan muatan yang banyak, tidak sampai mengenai spanduk atau balkon yang dia bikin. Harus ditinggikan. Kalau memang jalan tadi adalah jalan umum, ya, jalan umum yang dilewati oleh mobil atau kendaraan roda 4, maka harus ditinggikan sekiranya kalau ada mobil yang lewat dengan muatan yang banyak itu tidak menyentuh balkon yang dia bikin atau jembatan yang dia bikin atau spanduk yang dia pasang di situ. Ini disyaratkan begitu. Nah, begitu juga harus disyaratkan juga agar balkon yang dia bikin, ya, atau jembatan yang dia bikin atau spanduk yang dia pasang atau reklame yang dia pasang jangan sampai menutupi cahaya, yang mana hal tersebut mengganggu orang yang ada di sebelah hal-hal tadi. Misalnya kalau dia pasang spanduk, ternyata di sana orang yang ada di sebelah spanduk tersebut merasa terhalang dari matahari. Matahari tidak bisa ke rumahnya, terhalang sehingga rumahnya kelihatan gelap. Dia boleh menuntut. Jadi disyaratkan jangan sampai pemasangan hal-hal tersebut bisa mengganggu pemakaian jalan umum tadi. Nah, hal ini adalah dalil yang dibuat pegangan. Dalam hal ini adalah apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ahmad dan Imam Hakim dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau memasang pancuran air di rumahnya paman beliau, yaitu Sayyidina Abbas. Sayyidina Rasulullah memasang pancuran air atau talang gampangnya di rumahnya Sayyidina Abbas, dan pancuran air tersebut moncong ke masjid beliau di jalan yang menuju ke masjid beliau. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggikan pancuran tadi sehingga orang yang jalan di bawahnya tidak terganggu sama sekali dengan adanya pancuran tadi. Nah, dari hal ini para ahli fikih menyimpulkan bahwasanya boleh kita memasang pancuran atau hal-hal yang lain dikiaskan dengan pancuran ini, misalnya balkon, ya, atau jembatan, atau memasang spanduk, atau memasang iklan. Boleh kita pasang di jalan umum, di jalan raya, dengan syarat tidak mengganggu orang yang memanfaatkan jalan tersebut. Ini diambil dari apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi para fuqaha, para ahli fikih mengkiaskan dengan pancuran tadi segala hal, segala bentuk pemanfaatan atas jalan tadi. Dan perlu diketahui bahwasannya hal-hal tadi, yaitu membuat balkon atau membuat jembatan, memasang spanduk, hal-hal tadi itu tidak boleh. Misalnya kita suluh, dalam artian kalau misalnya di sana ada yang tidak setuju, yang terganggu dengan pemasangan hal tersebut, ya, misalnya spanduk yang dia pasang atau iklan yang dia pasang mengganggu, mengganggu pemandangan atau menutupi cahaya misalnya, atau sangat rendah sekali sehingga dikhawatirkan nanti mobil tidak bisa lewat misalnya. Kalau demikian, misalnya kalau orang yang memasang iklan tadi atau yang memasang spanduk tadi melakukan suluh. Suluh dalam artian saya mau memasang terus saya membayar uang sehingga kamu menjadi ridho, ridho dengan apa yang saya lakukan, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dan begitu juga tidak diperbolehkan bagi pihak yang berwajib untuk mengambil uang atau bayaran dari pemasangan hal tadi. Misalnya kalau ada orang bikin spanduk terus spanduknya besar, atau membuat iklan, ya, di pinggir jalan. Terus pihak yang berwajib karena iklan yang dia pasang ini mengganggu pemandangan, Maka orang yang punya iklan ini membayar kepada pihak yang berwajib. Ini tidak diperbolehkan. Atau suluh. Sudah saya pasang, kamu boleh masang, tapi kamu harus membayar segini. Ini tidak diperbolehkan. Begitu juga kalau memang tidak mengganggu. Baik dalam keadaan mengganggu atau tidak mengganggu, tidak boleh mengambil mukabil atau bayaran atas hal-hal yang dipasang tadi. Misalnya, ini menurut fikih Syafi'i ya, misalnya, boleh diperbolehkan memasang iklan atau memasang reklame pinggir jalan atau memasang spanduk, tapi dengan syarat harus membayar. Misalnya untuk satu hari, atau kalau spanduk tersebut dibiarkan selama misalnya 6 hari, maka 6 hari harus membayar 6 juta. Maka tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena jalan umum tadi adalah milik orang banyak. Bukan milik seseorang dan bukan milik pihak pemerintah. Maka setiap orang boleh memanfaatkan jalan tadi dengan catatan tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang yang ingin memanfaatkan jalan tersebut. Kalau mengganggu maka harus dihilangkan. Maka tidak boleh mengambil bayaran, minta bayaran dari orang yang memasang iklan atau memasang reklame di tempat tersebut selagi yang dipasang tidak mengganggu pemandangan dan tidak mengganggu orang yang memanfaatkan jalan tersebut. Ini adalah menurut fikih Syafi'i. Nah, ini kalau memang yang hal-hal tadi, balkon atau jembatan atau spanduk atau reklame dipasang di jalan umum ya, di jalan umum, jalan yang tidak dimiliki oleh seseorang. Atau jalan yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun, tidak ada pemiliknya. Tapi kalau hal-hal tadi, ya, balkon, pancuran air, dan jembatan, atau spanduk, atau reklame, itu kita tempatkan di jalan yang dimiliki oleh seseorang. Jalan yang bukan jalan umum, tapi jalan yang ada yang mempunyai. Atau jalan dimiliki orang tertentu. Maka tidak boleh membuat atau memasang hal-hal tadi kecuali atas pemilik jalan tersebut. Dan tidak diperbolehkan suluh atas pemanfaatan jalan tersebut. Kalau tidak boleh ya sudah tidak boleh. Begitu juga jalan buntu misalnya. Jalan buntu atau gang buntu yang mana gang tersebut adalah dimiliki oleh orang-orang tertentu. Maka siapakah pemilik gang buntu tersebut? Yang memiliki gang buntu tadi adalah setiap orang yang mempunyai rumah, yang mana rumahnya tersebut mempunyai pintu keluar ke jalan buntu tersebut. Dialah pemilik manfaat daripada gang buntu tersebut. Maka orang yang mempunyai pintu ya, yang mempunyai pintu yang keluar ke jalan buntu tersebut, dia boleh memanfaatkan gang tersebut ya, mulai dari pintu gang sampai pintu rumahnya, sampai pintu rumahnya. Adapun dari pintu rumah sampai ke belakang, maka dia tidak memiliki manfaat atas jalan tadi. Jadi kalau misalnya saya punya rumah di jalan buntu atau di gang buntu misalnya, atau gang yang dimiliki orang banyak, orang tertentu misalnya, maka yang memiliki gang tadi yang berhak untuk, yang bisa dikatakan pemilik ya, yaitu setiap orang yang mempunyai pintu keluar ke gang tadi. Lalu dia itu berhak untuk memanfaatkan jalan tadi dari mana? Berhak untuk memanfaatkan jalan tadi dari pintu gang sampai pintu rumahnya. Adapun dari pintu rumahnya ke belakang, maka dia tidak berhak atas jalan tadi. Nah, seandainya dia misalnya, maka dia diperbolehkan ya, dia diperbolehkan untuk memanfaatkan ya pintu atau memanfaatkan gang tadi dari pintu gang sampai pintu rumahnya. Seandainya dia masang misalnya, masang tenda atau masang terop kalau bahasa Jawanya untuk mantenan, untuk pernikahan, untuk masang terop atau masang tenda untuk pernikahan, maka seandainya dia memasang tenda atau masang terop dari pintu gang sampai ke pintu rumahnya, kalau memanfaatkan hal tersebut, maka dia tidak perlu untuk izin kepada orang lain yang ada di kampung tersebut selagi tidak mengganggu perjalanan. Tapi kalau dia misalnya ya, dia membuat terop ya, terop tersebut panjang sampai melewati pintu rumahnya sampai ke belakang, maka harus izin harus izin orang-orang yang ada di geng tersebut. Tapi kalau tenda yang dipakai atau terop yang dipakai itu mulai dari depan pintu gang sampai ke pintu rumahnya, maka diperbolehkan dan tidak perlu untuk izin daripada orang yang ada di gang tersebut, karena dia berhak untuk memanfaatkan tenda gang tadi dari pintu gang sampai ke pintu rumahnya. Dan untuk gang yang dimiliki orang banyak, orang tertentu ini ya, maka tidak diperbolehkan bagi orang yang rumahnya di situ ya, yang pintunya keluar ke gang tersebut untuk membuka pintu baru. Jika pintu tersebut lebih jauh dari pintu gang tadi. Jadi kalau dia punya pintu yang lama, terus membuat pintu baru untuk rumahnya, jika pintu tadi lebih jauh dari pintu gang, maka tidak diperbolehkan. Tapi jika pintu tadi lebih dekat ke pintu gang daripada pintu yang lama, maka diperbolehkan dengan syarat pintu yang lama harus ditutup. Pintu yang lama harus ditutup dan tidak diperbolehkan dia mempunyai dua pintu. Kecuali dia telah izin dari semua orang yang ada yang rumahnya di gang tersebut, dan mereka mengizinkan, atau mereka mengizinkan dengan bayaran atau dengan imbalan uang, maka diperbolehkan. Kalau dia ingin suluk seperti itu, maka diperbolehkan. Ini bagi gang buntu yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Begitu juga termasuk masalah yang disebutkan oleh para ahli fikih adalah bina'ud dakkah, atau dakkah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah membangun tempat duduk atau membuat tempat duduk untuk nongkrong ya, atau untuk cangkruan kalau bahasa Jawanya, di jalan umum ya. Kalau kita ingin ya membuat tempat duduk untuk ngobrol, untuk nongkrong, untuk cangkruan di jalan umum, ini tidak diperbolehkan karena hal tersebut akan mengganggu pejalan kaki yang ada di jalan tersebut. Begitu juga tidak diperbolehkan ya untuk menanam pohon di pinggir jalan atau di tengah jalan, meskipun pohon tadi tidak mengganggu orang pejalan kaki di jalan tadi, karena dikhawatirkan suatu saat akan banyak ya orang yang jalan di situ dan akan mengganggu. Maka tidak diperbolehkan, haram kata para fuqaha. Tidak diperbolehkan atau haram untuk membuat dakkah, untuk membuat tempat duduk untuk nongkrong atau untuk ngobrol di pinggir jalan atau di tengah jalan, atau juga tidak diperbolehkan untuk menanam pohon di pinggir jalan atau di tengah jalan, yang mana jalan tadi adalah jalan umum, karena hal tersebut akan mengganggu pejalan kaki atau orang yang akan memanfaatkan jalan tersebut. Meskipun sekarang tidak ada yang merasa terganggu, tapi suatu saat kalau pejalan kakinya banyak misalnya akan terganggu. Nah, ini kalau memang hal tersebut bukan untuk maslahat amah. Ini kalau memang penanaman pohon tadi atau membuat tempat duduk tadi itu adalah tempat duduk yang dimiliki oleh perorangan, bukan untuk kemaslahatan umum. Tapi kalau untuk membuat tempat duduk untuk kemaslahatan umum, misalnya membuat halte bis di pinggir jalan untuk menunggu bis yang mau singgah di situ, maka tidak apa-apa, karena hal ini adalah untuk kepentingan umum ya, yang tidak diperbolehkan. Itu kalau untuk kepentingan dia diri sendiri atau untuk kepentingan sekelompok pemuda saja atau orang-orang saja, maka tidak diperbolehkan. Misalnya di kampung gitu, misalnya kampung tersebut punya kebiasaan nongkrong pada sore hari, terus pemuda-pemuda di situ membuat tempat duduk untuk nongkrong di pinggir jalan di situ, maka tidak diperbolehkan, karena dia tempat duduk tadi adalah dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ya. Tapi kalau untuk kemaslahatan umum seperti yang saya katakan tadi, membangun halte bis ya untuk menunggu bis yang singgah, maka diperbolehkan karena untuk kepentingan umum. Begitu juga termasuk yang dibahas lagi oleh para ahli fikih di sini adalah mengenai wad'u khosyaba ala jidari jari, yaitu meletakkan kayu di tembok tetangganya. gimana contohnya? Contohnya nih misalnya kalau Anda misalnya mempunyai tetangga yang rumahnya berdempetan, tetangga tersebut punya tembok ya atau punya pagar gitu. Terus kita ingin meletakkan kayu di atas pagar tadi. Kita jadikan misalnya kita ingin bikin garasi mobil misalnya. Kita ingin membuat garasi mobil atau membuat tempat untuk berteduh misalnya. Daripada kita bangun tembok baru, ya sudah, tembok tetangga sebelah itu kita kasih kayu kita, terus nanti kita kasih genting di atasnya. Ya. Ini juga tidak diperbolehkan kecuali atas izin dan ridho orang yang mempunyai tembok tersebut, dan ini adalah madzhab jadid Imam Syafi'i. Ya. Karena berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bunyinya la yahillu limri'in min mali akhihi illa ma a'tahu anti binafsin, yang artinya dan tidak halal bagi seseorang untuk mengambil harta saudaranya atau harta saudaranya kecuali yang diberikan oleh saudaranya tadi dengan hati yang ikhlas, ya, dengan hati yang ikhlas. Maka pemakaian tembok tadi yang temboknya tetangga ya, kalau tidak atas izin daripada tetangga yang memiliki tembok tersebut, maka tidak diperbolehkan. Ini adalah madhabnya Imam Syafi'i, madhab jadid, qaul jadid yang diiftakan atau yang dibuat fatwa. Di sana ada madhab qadim, madhab Imam Syafi'i, madhab qadim mengatakan boleh. Seandainya Anda mempunyai tetangga dan tetangga tadi mempunyai tembok, Anda boleh memanfaatkan tembok tetangga tadi dengan meletakkan kayu di atas tembok tersebut. Nanti Anda membuat garasi rumah, misalnya garasi mobil misalnya, dengan memanfaatkan pagar tembok tetangga sebelah Anda, itu boleh ya, berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dalam kitabnya Sahih Bukhari yang bunyinya la yamna'anna jarun jarahu ayyadha khashabatan fi jidarihi. Janganlah seorang tetangga itu mencegah tetangga sebelahnya untuk meletakkan kayu di temboknya. Kemudian rawi yaitu Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini, ya murid-murid beliau pada bingung. Kemudian beliau berkata, "Mali arakum anha muridin." Kenapa kamu kok tidak senang atau protes dengan hadis yang saya riwayatkan? Wallahi la armiyan nabiha baina aktafikum. Wallahi saya akan lempar kayu ini ke punggung kamu semua atau ke pundak kamu semua karena kamu protes dengan hadis yang saya riwayatkan. Ya, berdasarkan hadis ini maka diperbolehkan ya bagi seorang tetangga jika dia tetangga sebelahnya itu punya tembok pagar atau tembok apa, terus dia ingin memanfaatkan tembok tersebut, diperbolehkan ya berdasarkan hadis ini. Tapi untuk madzhab Imam Syafi'i yang madzhab jadid tidak diperbolehkan. Dan kalau seandainya kita katakan bahwasanya orang tetangga tadi telah izin kepada tetangga yang punya tembok tadi, kalau sudah izin dan ridho untuk dimanfaatkan temboknya, maka tidak apa-apa. Kalau dia ridho, maka tidak apa-apa. Seandainya dia ridho tanpa mengambil imbalan apapun, berarti pemakaian tembok tadi adalah terbilang dalam bab ariyah atau peminjaman. Seakan-akan tetangga tadi minjam tembok tetangganya untuk dimanfaatkan, baik dimanfaatkan ditaruh kayu di atasnya untuk dijadikan garasi misalnya atau untuk dijadikan tempat berteduh. Berarti ariyah kalau memang pemilik tembok tadi tidak mengambil imbalan dari tembok yang dia pinjamkan kepada tetangganya. Masuk dalam bab ariyah atau pinjam meminjam. Nah, seandainya dalam bab ariyah, seandainya dia tidak mengambil imbalan sama sekali, seandainya suatu ketika kayu yang dia pasang di situ dia ambil kembali atau temboknya rubuh terus dibangun baru, maka tidak diperbolehkan bagi tetangga tadi untuk memanfaatkan tembok tetangganya untuk kedua kali kecuali dengan izin baru ya, dengan izin baru, karena akad ariyah atau pinjam meminjam telah habis akad ariyahnya telah habis. Nah, seandainya orang yang mempunyai tembok tadi itu tidak ridho dengan dengan kita tidak ridho kalau ada orang yang memanfaatkan temboknya. Ridho kalau memang orang yang memanfaatkan tadi atau tetangganya di sebelahnya yang memanfaatkan temboknya tadi harus bayar setiap tahun, misalnya minta bayaran 1 juta. Nah, kalau memang seperti ini berarti hal ini masuk dalam kategori bab apa? Ijaroh. Bab ijaroh yaitu bab sewa, seakan-akan tetangga sebelah tersebut menyewa tembok milik tetangga tadi selama 1 tahun, bayarannya adalah 1 juta. Nah, kalau masuk dalam hal ijaroh, maka di sini akan berlaku hukum-hukum ijaroh, hukum-hukum ijaroh. Tapi kalau seandainya dia menjual pemanfaatan tembok tadi, maka masuk dalam bab jual beli. Nah, seandainya tetangga yang mempunyai tembok tadi itu mengatakan, saya tidak mau kamu menaruh kayu kamu di tembok saya ini, tapi saya minta imbalan. Nah, pemanfaatan tembok ini akan saya jual kepada kamu, maka dalam hal ini masuk dalam kategori bab jual beli atau babul bai, dan disyaratkan di sini syarat rukunnya bai. Ini adalah hal-hal yang diterangkan oleh para fuqaha dalam bab ini, yaitu dalam bab tazahum hukukul mustarakah, yaitu hukum-hukum cara memanfaatkan fasilitas umum ya. Lah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah hawalah, dan masalah ini adalah masalah yang sangat panjang, tidak mungkin kita terangkan dalam pertemuan kali ini. Maka saya cukupkan untuk pertemuan kita kali ini kita mengambil atau mengkaji masalah hukum-hukum memanfaatkan fasilitas umum, dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang seperti yang saya katakan kita akan membahas masalah hawalah atau masalah pengiriman uang atau memindah hutang kepada orang lain, atau dalam bahasa Arab adalah namanya hawalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang untuk kita sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian yang akan datang, dan mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada kesempatan kita kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang manfaat, sehingga bisa kita terapkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya akhiri kajian saya pada kesempatan kita kali ini, di sini ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar yang bunyinya, saya ingin bertanya, pertanyaannya tidak jelas sehingga kami tidak bisa memberikan jawaban ya. Insyaallah saudara penanya bisa menulis pertanyaannya dengan jelas, sehingga karena kalau pertanyaannya tidak jelas maka jawabannya juga akan tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzukuna ilman nafi'a wa yaja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.